Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Demikian bahwa segala syubhat kerancuan dalam beragama ini terus dihembuskan oleh aliran-aliran yang menyimpang dari jalan yang lurus, aliran-aliran yang sesat. Oleh karena itu, maka barakallahu fikum, tadi disebutkan beberapa permisalan. Sebagian kecil dari apa yang disampaikan oleh aliran sesat di antara jaringan Islam liberal. Demikian pula di sisi yang lain, seorang tokoh yang ditokohkan menyatakan bahwa saya tidak menjamin masuk surga. Siapa saja yang berseberangan dengan saya. Yang tidak mengikuti saya. Na'udzubillah min hadzal qaul. Satu sisi, aliran yang lain dengan terang-terangan mengkafirkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar manusia termulia setelah Nabi dan Rasul yang diberi kabar gembira masuk surga ketika Rasul menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Dan 10 sahabat Rasulullah SAW yang disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Demikian Ibnu Umar menyebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah dalam kitabnya Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, bahwa khairu ummatin ba'da nabihi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar thumma Umar thumma Uthman war rasul thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in war rasul sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Kami berbincang-bincang menyebutkan, menghitung dan menyatakan bahwa sebaik-baik umat setelah nabinya, tentunya setelah nabi dan rasul, adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bain adhurina. Rasulullah hidup di tengah-tengah kami. Tidak cukup mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dituduh zina wal iyad billah, dan berbagai macam keyakinan dan ucapan-ucapan yang kufur. Antum tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di atas gunung Uhud. Di atas gunung Uhud. Kemudian tiba-tiba gunung Uhud itu goncang. Bergerak, bergetar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Uskun atau uskut, wahai gunung Uhud, diamlah, jangan kamu bergerak, jangan kamu goncang. Sesungguhnya di atas kamu ini ada seorang nabi. Ada seorang nabi dan ada siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, nabi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syahidan. Dan dua sahabat yang lainnya yang syahid, yang sudah digariskan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mati syahid, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Dibunuh oleh siapa mereka? Khawarij. Itu yang dikafirkan. Dan berbagai macam keyakinan dan ucapan-ucapan yang kotor. Sementara Imam Malik rahimahullah menyebutkan man abghada wahidan minhum fahuwa kafir. Satu saja yang dibenci di kalangan sahabat, maka dia telah kufur, telah kafir. Ikhwati fid din, a'azin wa jazakumullah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang baru-baru ini, seperti yang saya sebut tadi, berani-beranian berbicara. Bukan ilmiah-ilmiahan. Salah seorang tokoh jin jaringan Islam Nusantara, Muhammad Amin, na'udzubillah, dia menyatakan, menulis sebuah tulisan bahwa Tuhan bukan dari bangsa Arab. Dibantah oleh kaum muslimin. Dibantah, dia balik ngomong. Saya ngomong bahwa Tuhan bukan dari bangsa Arab, kok ribut? Saya katakan Tuhan tidak ada, mau apa? Silakan lapor ke polisi. Atau silakan Tuhan yang menghukum saya sendiri. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Ahlus sunnah dikepung dengan berbagai macam fitnah syubhat. Belum lagi yang mendeklarasikan dan mengaku ahlus sunnah, sementara ahlus sunnah berlepas diri darinya. Itu pekerjaan lain lagi, fitnah lain lagi. Yang mengaku salaf, namun bukan salaf berlepas dirinya, itu pekerjaan lain lagi, fitnah baru lain lagi. Terus demikian. Hembusan fitnah, makar-makar syaitan terus. Nah, oleh karena itu, memang iblis la'anahullah bersumpah kepada Rabb Allah Azza wa Jal, wa bi'izzatika, kata iblis la'anahullah, la'ughwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlasin. Demi keagungan engkau ya Rabb, kata iblis, aku akan sesatkan seluruh hambamu kecuali hambamu yang ikhlas. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, terlalu banyak dari ungkapan-ungkapan yang batil dan kufur dari aliran-aliran tersebut yang waktu tertentu tidak mengizinkan untuk kita bahas secara detail. Namun pada intinya al-jahal ini, kebodohan, adalah kata Ibnu Qayyim, al-jahil, al-jahal itu qatil mumit. Kejahilan itu adalah suatu penyakit yang membunuh, virus yang betul-betul sangat dahsyat. Penyakit yang luar biasa adalah al-jahal. Demikian pula ketika seorang yang jahil diangkat sebagai pimpinan dan berfatwa, ditanya tentang ilmu berfatwa, maka pasti, kata Rasulullah SAW, enam, pasti apa? Adhullu, dhullu wa adhull. Pasti sesat dan menyesatkan. Ini ketika seorang jahil diangkat sebagai ru'us, pimpinan. Wasu'ila ilmin, tentang ilmu, fa'aftau bidhuri ilm. Maka akan berfatwa dengan tanpa ilmu. Dengan tanpa dalil yang jelas. Dengan tanpa hujah yang jelas. Fadhullu wa adhull. Fadhullu wa adhull. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Demikian pula fitnah yang berikutnya adalah ketika permasalahan, sesuatu permasalahan terkhusus terkait dengan din, itu diberikan dan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, hancur. Tinggal tunggu kehancurannya. Seorang lulusan teknik fisika bicara agama, itu diminati itu. Diminati dengan menulis satu buku bestseller. Ternyata akhirat tidak kekal. Inna lillah wa inna hancur. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, ketika ada salah seorang badu bertanya, A'rab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah berlalu. Dari kalangan kaum dikala itu menyatakan, mungkin Rasulullah SAW enggak mendengar pertanyaan tentang hari kiamat itu. Sebagian menyatakan, enggak, mungkin Rasulullah enggak suka akan pertanyaan tersebut. Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW menyatakan, Aina Sa'il, mana tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Mana? Kata Rasulullah SAW, dijawab, Ha ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Qala idza duyyatil amanatu fantadhiris sa'ah. Kalau amanat sudah dikhianati, ini merupakan ciri-ciri hari kiamat. Tibanya hari kiamat, artinya tunggulah kebinasaannya. Qala kaifa idu'atuha. Arab ini bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakan amanat? Amanat yang disia-siakan bagaimana bentuknya? Apa jawaban Rasulullah SAW? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau ilmu itu diserahkan bukan, atau perkara itu diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Ikhwati fid din, a'azana wa a'zakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam bab ini, ketika beliau menjelaskan hadis Rasul dengan lafaz idza wusidal amru min ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah, kalau urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Yakni idza fasadan nas, ketika umat manusia sudah pada rusak, wakanitil umur tusnadu ila ghairi ahliha. Ketika manusia sudah pada rusak, urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, bukan pada bidangnya. Ya di antara yang tadi itu, lulusan kimia, lulusan fisika, bicara tentang agama. Nah, lulusan Amerika, belajar apa di Amerika? Bicara agama, ya hancur rusak. Na'udzubillah min zalik. Apa di antaranya kata Syekh Utsaimin rahimahullah? Al-fatwa tusnadu lil jahil. Fatwa urusan agama diserahkan kepada orang yang jahil. Ikhwati fid din, a'azna wa zakumullah. Wal imarah tusnadu lis safih. Dan kepemimpinan diserahkan kepada orang yang safih. Safih itu mirip dengan jahil. Safih, bodoh. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Oleh karena itu, antum melihat fenomena yang terjadi. Jangankan urusan agama diserahkan penuh oleh orang yang jahil, bertebarannya dai-dai ini pun juga demikian. Yang memang mereka tidak dilandasi dengan ilmu yang hak, itu akan menyeret kepada kerusakan agama Allah. Naam. Hadis Rasulullah SAW yang diletakkan bukan pada tempatnya, yang difahami bukan sebagaimana difahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, akan rusak runyam. fitnah. Hadis yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan misalnya, man qala la ilaha illallah fi akhiri mautihi dakhala al-jannata. Kapan itu dibaca? Ketika menjelang kematian. Ini salah satu contoh, contoh yang mudah. Bukan ketika sudah mati. Ketika sudah mati dibacakan la ilaha illallah. Kalau menjawab ya apa kira-kira mayitnya? Apa yang terjadi? Mati dibacakan itu. Atau di kuburan dibacakan itu. Kira-kira apa yang terjadi? Menjawab, bangun. Nah, ini salah satu contoh yang ringan. Yang ketika ilmu itu, ketika ditanya itu tidak berdasarkan ilmu yang hak. Demikian pula hadis yang satunya tadi, selain daripada ini, lakinu maulat mautakum bila ilaha illallah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntun ajari mayat-mayat kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Itu pun juga demikian. Dibaca ketika sudah mati. Bahkan sebagian dai mereka menyatakan apa? Ketika menjelang, ketika jenazah itu mau dibawa ke kuburan, mereka memberikan sebuah nasihat atau pesan-pesan pakai hadis ini. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntun dari rumah menuju ke kuburan dengan bacaan la ilaha illallah. 6. Berbagai macam bentuk penyimpangan sudah. Di antaranya apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, la tusallil haid illa bi khimar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah boleh salat seorang yang haid, wanita yang haid, kecuali dengan mengenakan kerudung. Ini khutbah Jumat loh ini. Jadi bapak-bapak, wanita yang haid itu tidak boleh sholat kecuali pakai kerudung, kata Rasul. Artinya apa? Ketika wanita haid sholat pakai kerudung maka boleh. Coba. Pemahamannya siapa yang seperti ini gitu loh. Siapa yang ngajarkan kamu hadza? Setelah selesai sholat Jumat ditegur, dinasihati gitu, dia ingatkan, ya saat tadi antum, anda bilang bahwa Rasul menyatakan idza na'am la tusalli haid illa bi khimar, wanita yang haid enggak boleh sholat kecuali pakai kerudung. Artinya ketika pakai kerudung maka boleh. Siapa yang memahami demikian Ustaz? Apa jawabannya? Fikih itu luas. Bukan Rasul, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan a'imah, bukan, fikih itu luas. Diingatkan tidak mau. Yang kita fahami Ustaz hadis itu bahwa wanita ketika sudah haid berarti dia baligh. Ketika sudah baligh enggak sah salatnya kecuali pakai khimar, pakai kerudung. Itu fikih luas Mas, luas. Luas taib man. Man kalau bisa, siapa yang ngomong demikian? Tidak bisa akan ngomong. Ya tinggal tunggu kehancurannya. Kalau sudah yang berbicara masing-masing orang. Na'udzubillah min dalik. Ikhwati fiddin. A'azin wa zakumullah. Oleh karena itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-khulasa dalam bab ini, annahu idza fasadan nas, fantadirisa. Kalau umat sudah manusia pada rusak, tunggu hari kiamat. Li'annal sa'ah, takumu ala syuril khalq, karena kiamat itu terjadi pada manusia-manusia yang sudah pada rusak semua. Nanti di akhir zaman itu Allah turunkan, Allah utus angin yang lebih lembut daripada sutra dari arah Yaman, mematikan seluruh hamba-hamba Allah yang ada imannya dalam kalbunya, dimatikan semua sehingga tidak tersisa kecuali orang-orang yang jelek, dan itu kiamat terjadi. Sejelek-jelek manusia ketika kiamat dia hidup. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, materi kita yang terakhir pada bab ini, hendaklah kita bentengi bentengi dengan amalan soleh, dengan ilmu yang bermanfaat. Bukankah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabb kami, beri kami ya Rabb, beri kepada kami fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, yaitu al-ilmu nafi' wal amalu shalih. Ini yang kita mohon kepada Allah, agar di dunia diberi apa? Al-ilmu yang bermanfaat. Ilmu an-nafi' atau afdalul ilmu, ulum, seutama-utama ilmu adalah kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana difahami dan dijalankan dan diimani, dipraktekkan oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tabi'in, wa man tabi'un bi ihsan. Itu seutama-utama ilmu, seperti yang diterangkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Al-Khalaf. Demikian pula al-ilmu qaulullah wa qaul Rasul wa qaul sahabat. Ilmu itu qaulullah, firman Allah, Al-Quran, wa qaul Rasul, Sunnah Rasul, wa qawlu sahabah, wa ma siwahu laisa bi'ilm. Ini ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan apa? Al-ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ma qala bihi haddathana wa ma siwa dhalika fahuwa min waswasati syaitan. Ilmu itu yang ada haddathananya, sanatnya. Para sahabat Rasulullah SAW lah, nah, dengan izin Allah, yang menyampaikan ilmu Al-Quran dan Sunnah kepada kita semua. Selain yang bersanad haddatsana, itu waswasnya syaitan. Ikhwati fid din, a'azin wa jazakumullah, amal soleh. Kita mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, adalah al-ilmu nafi' wal amalu soleh. Wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Amalan saleh itu amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan saleh. Naam, dan kita mohon kepada Allah di akhirat kebaikan. Apa itu kebaikan di akhirat? Dalam doa tadi, wa fil akhirati hasanah al-maghfirah wal jannah. Mohon kepada Allah yaitu ampunan di akhirat kelak dan jannah. Wa qina adzaban nar. Dan jauhkan kami Allah, hindarkan kami dari adzabun nar. Siksaan nar wal iyadzu billah. Demikian Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan taqita'il lail muzlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardhin minad dunya. Segera, kata Rasulullah, segera kalian beramal, segera lakukan oleh kalian amalan soleh, amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sebelum fitnah melibas kalian, sebelum fitnah menyelimuti kalian. Karena fitnah itu, kata Rasulullah SAW, kaqita'il lail muzlim, bagaikan potongan gelap gulita, begitu samar, begitu dahsyat, begitu cepat. Sehingga kata Rasulullah SAW, di pagi hari seorang itu mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya seorang itu mukmin, paginya menjadi kafir. Ya bi'u dinahu bi'ardhin minad dunya. Dia menjual agamanya demi meraih bagian kecil potongan dari dunianya. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, fitnah yang Rasulullah ibaratkan kaqita'il lail muzlim, naam, gelap gulita yang tidak ada padanya nur, cahaya, wal iyadu billah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa la yadri al insanu aina yadhhab, Umat manusia dia enggak tahu mau ke mana ini. Yakunu ha'iran, bingung manusia itu. Ma yadri ainal makhraj, enggak tahu di mana apa jalan keluarnya ini. 6. Sebagaimana tadi disebutkan, fitnah syubhat itu luar biasa. Fitnah syubhat di antara adalah fitnah al-jahl fid din. Dan apa yang ada pada ahlul bidah. Oleh karena itu Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim yang disebutkan oleh sebagian ulama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna min asyratis saah an yultamasal ilmu indal asaghir, termasuk tanda-tanda hari kiamat ketika ilmu diambil dari asaghir ahlul bidah. Ikhwati fid din, demikian pula fitnah syahwat juga tidak kalah pentingnya untuk kita waspada dan berhati-hati. Bahwa manusia itu tahu ini haram. Naam, tahu ini haram, cuman nafsunya lebih dikedepankan menyeret kepada dia, tidak peduli apa itu haram atau yang lainnya, enggak peduli. Naam, sehingga syahwat itu mengendalikan dia dan dia terperosok dalam lembah syahwat, lupa akan ibadah kepada Allah, lupa melakukan sesuatu yang mendatangkan kecintaan dari Allah dan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kenapa mereka ini yakhruju minad din, paginya mukmin, surinya kafir, surinya mukmin, paginya kafir. Lish, kenapa, limada? Kata Syekh, jawabannya, jawaban Rasul, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan memilih potongan dunia ini, lebih mengedepankan syahwatnya daripada agama Allah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ula'il ladzina, kata Syekh rahimahullah, mereka orang-orang yang menjadi mukmin di waktu pagi dan kafir di waktu sore dan atau sebaliknya, mereka ini kulluhum yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya. Naam, mereka lebih memilih dan memperturutkan syahwatnya ketimbang keriduan Allah dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, maka barakallahu fikum, di antaranya juga yang terakhir hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan agar kita juga berhati-hati dan waspada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baruru bil amal sab'an." Dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Baruru bil amal sab'an." Hendaklah kalian, kata Rasulullah sallam, segera beramal. Segera beramal soleh sebelum 7 perkara ini meliputi kalian. Sebelum 7 perkara ini menguasai kalian. Sebelum 7 perkara ini kalian larut di dalamnya. Apa itu yang pertama? Faqron munsian, kefakiran yang dilupakan. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan tentang syarah hadits ini, kefakiran, seorang yang fakir adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dia diberi dua pilihan. Imma sabar dan dia mulia dunia akhiratnya. Wa imma na'udzubillah, dia tidak sabar. Dan itu yang akan menyeret kepada kebinasaan. Kata Syekh rahimahullah, li'annal faqra a'adana Allah wa iyyakum minhu syarru dar'in yalbisul abd. Kefakiran itu merupakan sejelek-jelek baju yang dipakai oleh, benteng yang dipakai oleh seorang hamba. Ingat, faqr apa? Faqr yang yunsihi zikra rabbihi. Bukan fakir yang sabar. Karena dalam sekian hadis yang sahih disebutkan tentang kemuliaan dan keutamaan seorang yang miskin, dia sabar. Sehingga sebagian ulama khilaf mana yang lebih afdol, mana yang lebih afdol antara seorang miskin fakir yang sabar dengan orang yang kaya dia bersyukur. Sampai setingkat itu, mana yang lebih afdol, seorang miskin fakir yang sabar dan seorang kaya yang bersyukur? Kedua-duanya tentunya mulia. Cuma mana yang lebih afdol? Ini dikhilafkan para ulama. Sebagian menyatakan yang afdol yang miskin, yang sabar. Sebagian menyatakan yang kaya bersyukur yang afdol. Ala kulli hal, kedua-duanya adalah mulia. Seorang miskin yang dia itu sabar, kemuliaan dari Allah. Sehingga ketika Rasulullah SAW mi'raj, dipertunjukkan surga jannah, mayoritas adalah masakin, orang-orang miskin. Namun dalam hadis ini adalah yaitu kefakiran yang dilupakan oleh dia, di mana seorang fakir itu butuh makan, butuh minum, butuh baju, butuh tempat, butuh istri, yang dia tidak mendapati itu semua sehingga dia merasa dirinya itu hidup itu sempit di muka bumi ini, sehingga dia berusaha untuk bekerja keras, dan bekerja kerasnya inilah yang menjadi penyebab lupanya dia zikir kepada Allah, lupanya dia untuk ibadah kepada Allah, taatnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadubillah. Ini sebelum kedatangan ini, kata Rasulullah, cepat kalian beramal-amalan yang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, au ghina mutghiyan, yaitu kekayaan yang dengan kekayaan tersebut dia malah melanggar, melampaui batas hukum-hukum Allah. Na'udzubillah. Bukan malah dia bersyukur kepada Allah dengan kekayaan yang diberikan dengan cara mencari yang halal dan menginfakkan di jalan Allah, jalan-jalan yang syar'i. Bukan malah itu, malah dibuat sesuatu yang menyombongkan diri dia, wal'iyadzubillah, yaitu bahwa dia merasa tidak butuh kepada Rabb. Na'udzubillah. Tidak butuh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan cara apa dia lakukan kekayaan tersebut? Malah dengan kekayaan yang dia miliki, wal'iyadzubillah, fala yakumu bima awjaballahu alaih. Dia tidak melakukan, mengerjakan dan berbuat sesuatu apa yang Allah wajibkan kepada dia. Wala yantahi amma nahahu Allah an, dan dia tidak menjauh dan menghindar dari apa yang Allah larang. Semua diterjang. Naam. Taat kepada Allah ditinggalkan, larangan dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini termasuk khutwati syaitan. Langkah-langkah syaitan itu ialah meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Na'udzubillah. Dan melakukan apa yang Allah larang. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan fa innahu lakum aduwwun mubin. Khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, adalah intinya itu adalah meninggalkan apa yang Allah wajibkan dan menjalani apa yang Allah larang. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Demikian pula yang ketiga, yaitu au maradan musidan. Naam. Yaitu sakit tapi mufsid. Sakit yang sifatnya merusak dirinya. Yang seharusnya seorang yang sakit itu adalah bersabar. Betul-betul menyerahkan kepada Allah dan mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sabar. Di balik kesabaran itu, Allah janjikan ampunan dan pahala bagi dia. Malah tidak demikian yang dilakukan, na'udzubillah, mufsid. Naam. Dalam keadaan manusia selama sehat, terbuka lebar di depan dia, semangat, insyirahu sabr, dunia di depannya terbuka oleh dia. Ketika dia sakit tentunya dha'ful badan sudah mulai melemah dan sakit dan merasa sempit. Naam, sehingga kesedihan dan kesusahan dia itu akan merusak kehidupan dia dengan dia tidak sabar, wal'iyadu billah. Naam, ini maradun mufsid. Tidak sedikit kaum muslimin ketika diuji itu yang kembali kepada Allah. Ketika diuji sakit, kembali kepada sabar, tidak sedikit. Yang tidak sabar, banyak, lumayan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu sebelum datangnya sakit ini, sakit yang mufsid ini, bersiap-siap. Dengan na'am, mengikhlaskan kepada Allah, tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap ridha dan pahala dari sisinya, itu yang harus dilakukan. Dan yang keempat, au haraman mufsidan mun au haraman mufannidan, yaitu sebelum, dan kita berlindung kepada Allah, usia tua yang kembali pada usia kekanak-kanakan atau usia tua, usia yang hina, hendaklah segera beramal amalan soleh. Usia yang hina, kembali hina, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohon kepada Allah kan dilindungi dari, yaitu dari usia yang rendah. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Berlindung kepada Allah dari usia yang dikembalikan kepada usia hina. Naam, pikun dan yang sejenisnya. Ya, apa sudah sholat? Belum, padahal sudah barusan. Ya, apa sudah sholat? Sudah, padahal belum. Na'udzubillah, belum dari seperti ini, usia ini. Sebelum terjadinya itu, kata Rasulullah, cepat kalian beramal dan minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ini. Ikhwati fid din, a'afin wa jakumullah. Yang berikutnya adalah yang ke lima, yaitu mautan mujhizan. Demikian pula ya ikhwan, kematian itu tidak mungkin bisa dihindarkan oleh siapapun manusia yang ada di dunia ini. Pasti akan tiba. Kita hanya menunggu giliran. Kullu nafsin dzaiqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Termasuk kita di dalamnya. Oleh karena itu, kata Syekh rahimahullah, berapa banyak manusia yang dia mengira usianya akan panjang namun mati terlebih dahulu. Nah, dan berapa banyak manusia ini terlena dengan dunia, dengan syahwatnya ini, dan dia berkeinginan kalau sudah tua bertobat kepada Allah namun di usia mudanya sudah meninggal. Berapa banyak yang demikian, kata Syekh, dengan berbagai macam bentuk sebab kematian tersebut, imma terbakar, imma kecelakaan, dan berbagai macam enam sebab. Fabadir, kata Syekh rahimahullah, hadza, segera kalian sebelum kematian ini menimpa kalian, segera kalian beramal-amalan soleh, li'annaka la tadri. Naam. Karena kamu tidak tahu kapan kamu meninggal. Kapan kamu mati. Dan di mana kamu mati? Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya badir, kata Rasulullah, badir, amal. Segera kalian beramal-amal soleh. Sebelum terjadi fitnah-fitnah ini. Naam. Yang berikutnya, awid dajjal. Yaitu dajjal fasyarrun ghaibun yuntawar. Sebelum turunnya dajjal, sebagaimana tadi disebutkan di awal, bahwa dajjal itu syarrun ghaib yuntawar. Kejelekan yang belum ada sekarang ini, yang masih ghaib, yang akan muncul. Dan dajjal ini rajulun khabith kadzab, seorang yang khabith, jelek, jahat dan pendusta. Makanya para ulama ketika mengkritik seorang perawi yang dusta itu dengan menyebutkan huwa dajjal minad dajajilah, perawi yang dusta ini bagaikan dajjal dari dajjal-dajjal yang ada, artinya dusta. Yang tertulis di antara dua matanya di dahinya, kafaro kafir. Ini dajjal. Yaqra'uhul mu'minun. Orang mukmin pada membacanya. Orang kafir enggak bisa membaca dan munafikin enggak bisa membaca. Dan akan diperangi oleh Isa alaihi salam yang akan turun dari langit nantinya. Ikhwati fid din, a'azni wa jazakumullah. Oleh karena itu, kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap kita sholat untuk berlindung kepada Allah. Ketika kita tasyahud akhir, naam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyid dajjal. Atau wa min fitnatil masyid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari azab jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari azab kubur. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari azab, dari fitnah, fitnah kubur dan fitnah kehidupan dan kematian. Dari awal berlindung dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan fitnah al-Masih ad-Dajjal. Ikhwati fid din, a'azakumullah, dajjal mengaku dia sebagai rob, sehingga menyatakan ana rabbukum. Ini dajjal menyeru umat manusia di kala itu untuk beribadah kepada dirinya, na'udzubillah. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari tentang dajjal ini, innahu yaji'u ma'ahu bimithil jannah wal nar, fallati yakulu innahal jannah hiyan nar. Naam. Seruan dajjal kepada umat manusia untuk mentaatinya dengan janjinya dajjal itu akan dimasukkan ke jannah yang taat kepada dajjal, dan yang bermaksud kepada dajjal akan dimasukkan kepada nar. Nah, itu sebaliknya. Sebaliknya, malahan yang benar sebaliknya. Ajakan dajjal justru menuju kepada Allah, mengingkarinya justru akan menyebabkan masuk jannah. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Oleh karena itu, yang terakhir awis sa'ah. Yang ketujuh adalah sa'ah. Hari kiamat yang pasti akan datang. Dan dari akidah Ahlus Sunnah meyakini bahwa hari kiamat pasti akan tiba. Qiyamus Sa'ah itu, kata Rasul dalam hadis ini, adha wa amar, lebih dahsyat dan lebih pahit. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wassa'atu adha wa amar. Naam. Dalam ayat lain, balik sa'atu maw'iduhum, wassa'atu adha wa amar. Dalam surat Al-Qamar di ayat ke-46, namun as-sa'ah, hari kiamat, naam, tentunya nar adalah yang dijanjikan kepada mereka, orang-orang kafir, itu adha wa amar, jauh lebih dahsyat dan lebih pahit keadaannya. Walhasil, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anal insan, naam, lan yakhruja an hadhihi as-sab'ah. Naam. Manusia tidak akan keluar dari 7 perkara ini. Artinya 7 perkara ini yang menghalangi amalan. Oleh karena itu, fa'alaihi an yubadira madama fi sihhatin wa nashat wa syab wa farag wa amina qabla an yafutaha dhalik. Naam, hendaklah seorang muslim yubadir segera beramal soleh selama dia sehat, kondisi dia semangat, apalagi usia muda, lapang waktunya, kondisinya aman, tenteram dia, sebelum kehilangan itu semua, sehingga tidak terjadi penyesalan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fid din, a'adzin wa zakumullah, ini sudah Rasulullah sebutkan. Nah, bahwa mayoritas manusia ini lalai mereka dari 2 kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Dalam keadaan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Di sisi lain Rasul menyatakan ni'matani maghbuna fihi makathirun minan nas, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, 2 kenikmatan yang mayoritas manusia kata Rasulullah terlalaikan, tertipu menyepelekan, yaitu nikmat sehat dan kelonggaran waktu. Oleh karena itu, maka marilah kita semua berusaha dan berupaya nikmat sehat dan waktu longgar yang Allah berikan ini manfaatkan untuk di jalan Allah, takwa kepada Allah, taat kepada Allah, menjalani syariat Allah, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauh dari segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita berharap kepada Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuan yang paling mulia seorang muslim adalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jannah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menyatakan dalam Al-Quran agar kita mencari bekal untuk menghadap Allah dengan ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khair zadi taqwa. Cari bekal kalian untuk menghadap Allah, karena sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Naam. Ada pertanyaan ini. Ya. Assalamualaikum. Mereka Pertanyaannya apa? Mungkin bisa diringkas. Banyak sekali ini. Dalam menghukumi sebuah permasalahan terkait dengan suatu negara, atau pemimpin negeri, itu kita wajib mengembalikan kepada ahlinya, bukan kepada person, apalagi kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Naam, tanya kalian kepada ahlu dzikr, para ulama dalam urusan agama kalian ketika kalian tidak memahaminya. Adapun sikap kita kepada pemerintah muslim, walaupun mereka berbuat hal-hal yang ucapan-ucapan tersebut mengandung pada ucapan kekufuran, tetap masih mendengar dan taat dalam perkara yang baik dan mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan agar diberi hidayah oleh Allah dan diberi teman orang-orang yang soleh, di tanah solihah. Naam. Klaim-klaim dari kita adalah tidak mewakili dari sebuah ungkapan yang lurus, kecuali kita bertanya kepada ahlinya. Kemungkaran adalah sebuah kemungkaran yang tidak mungkin kita berdiam dan tidak mungkin kita membela dan mendukungnya. Seorang Hajjaj bin Yusuf, panglima yang bengis, yang membunuh kaum muslimin, bahkan kaum muslimin dikumpulkan mayat, dituangkan, dibakar, dan berbagai macam bentuk pembunuhan yang bengis dilakukan di masa itu. Namun dikala itu ahlus sunnah tidak memberontak, bahkan melarang untuk memberontak, tapi mendoakan kebaikan dan terus berusaha untuk memberikan nasihat-nasihat yang mulia. Adapun adanya pemimpin di sebuah negara yang zalim atau yang rusak, nah, itu fitnah. Bisa jadi karena masyarakatnya itu seperti itu, tidak mengerti tauhid. Nah, munculnya sebuah pemimpin seperti itu, siapa yang milih? Dipilih sendiri, tidak mau sendiri. Kenapa? Karena tidak fahamnya masalah tauhid dan akidah yang syar'i yang benar. Sehingga perlu adanya pembimbingan dan pelajaran tauhid kepada masyarakat yang berharap kepada Allah agar dimunculkan pemimpin yang syar'i. Kalau masyarakatnya bergelimangan dengan kesyirikan, maksiat kepada Allah, kekufuran, meminta pemimpin yang syar'i. Ya. Nah, makanya syariat diterapkan itu kepada diri kita dulu, keluarga kita, dan masyarakat kita. Nah, jangan sampai mengingkari sebuah kemungkaran akan terjatuh pada kemungkaran yang lebih besar. Tahu antum kisahnya Hajjaj, salah seorang khawarij di kala itu memberontak, membunuh Hajjaj bin Yusuf. Dan dia memiliki sebuah padepokan, sebuah pasukan yang untuk melawan Hajjaj di kala itu dengan tujuan nahi mungkar dan berbagai macam tujuan yang diinginkan. Namun ditegur oleh para ulama Ahlussunnah di zamannya, termasuk salah seorang yang menegur adalah sahabatnya, dinasihati, naam, agar supaya jangan lakukan demikian. Ini cara yang tidak sesuai dengan sunnah. sabar, doakan, begitu. Demikian Rasulullah juga sebutkan dalam bab ini ketika terjadi fitnah. Wa in daraba darabu dhahrak wa akhadhu malak, walaupun mereka pun memukul punggung-punggung kalian dan memakan harta-harta kalian. Sabar. Doakan. Ringkas cerita disebutkan dalam Syiar Alamun Nubala. Nasihat demi nasihat sahabatnya ini sampai pada tingkatan kata sahabatnya ini, jangan ahlu sunnah, aku akan bunuh kamu. Ketika kamu tetap bersikeras untuk memberontak seperti ini. Dan ini ada bukan amalan ahlu sunnah. Kata dia, aku enggak tega membunuh kamu. Yang pada akhirnya terjadilah perang dua orang ini, sahabat ini. Yang satu ahlu sunnah, yang satu khawaris. Dan kekalahan ada pada ahlu sunnah dan meninggal ahlu sunnah. Dan kemudian terjadilah perang. Perang antara pasukan Hajjaj dengan dia. Satu kelompok sekian pasukan dipukul mundur, Syabib bin Yazid namanya, Khawarij ini. Sampai pada akhirnya Hajjaj sendiri yang menyatakan perang dan dipimpin oleh dia sendiri. Dan Syabib pun juga demikian menantangnya dan terjadi pertempuran dua kubu ini. Hajjaj bilang bahwa jangan sampai dipegang kulitnya Syabib, aku yang membunuhnya. Dan Syabib bin Yazid juga demikian, jangan sampai dipegang kepada murid-muridnya. Kulitnya Hajjaj, aku yang membunuhnya. Dan terjadilah pertempuran dua kedua belah kubu ini, yang mana Hajjaj di depan, Syabib di depan, pemberontaknya di depan, terdepan, dan mereka dibatasi dengan jembatan yang di bawah sungai yang sangat curam. Yang pada akhirnya Hajjaj maju dan Syabib bin Yazid maju. Duel satu lawan satu dengan menunggang kudanya masing-masing di tengah-tengah jembatan dengan kecepatan yang tinggi, kemarahan yang tinggi. Dan ternyata begitu sampai bertemu kedua kudanya ini, tabrakan kepalanya, sehingga dengan tabrakan yang dahsyat itu, tabrakan itu sabuk terpelanting ke sungai dan diterjang ombak dan mati terkapar. Ini Syabib. Kemudian dilaporkan kepada orang tuanya, ibunya waktu itu dilaporkan bahwa anak kamu Syabib mati. Kata ibunya, tidak, Syabib tidak akan mati dalam perang. Duh, mati, saya ngelihat mati. Tidak, kata ibunya, Syabib perang gak akan mati. Itu anak saya lebih tahu daripada kalian. Sampai pada akhirnya pasukan Hajjaj menyatakan bahwa dia mati itu terkena terjangan ombak. Baru ibunya percaya, oh iya, kalau perang tidak akan kalah dia. Kalau kena ombak, mungkin. Penasaran ini tentara Hajjaj ini, kenapa sampai seperti itu? Ya, waktu lahir ada, yaitu sinar hitam masuk ke dalam kolbunya dia, sehingga dia kolbunya lebih keras daripada batu. Ini sudah enggak mampan nasihat sudah. Dan penasaran ini pasukan ini didatangi dan dipulah, dan betul kolbunya lebih keras daripada batu. Asyhad di sini adalah sabar dan mendoakan. Ahli sunnah wal jamaah terhadap pemerintahan yang zalim mendoakan kebaikan agar diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Agar diberi betona yang solehah, teman-teman, sahabat-sahabat yang soleh. Barakallahu fikum. Ini masih banyak pertanyaan, tapi waktunya sudah mepet ini. Ya apa ini? Naam. Apakah kita boleh belajar ilmu agama kepada siapapun? Ya, jawabannya tidak boleh. Apakah kita boleh belajar ilmu agama kepada siapapun? Tidak boleh jawabannya. Tadi sudah diceritakan dalam hadis yang sahih, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal ashaghir. Termasuk tanda-tanda hari kiamat ketika seorang itu mengambil ilmu dari ashaghir, yakni ahli bid'ah. Dan Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Sendiri aman takhubuna dinakum. Ini agama. Maka kalian harus melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Tentunya yang benar, yang sahih, yang ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Wah, pertanyaannya, dan siapakah Ustaz yang bisa diambil ilmunya di daerah kami Pamekasan? Masya Allah. Nanti duduk sama anak tak kasih tahu insya Allah. Naam, barakallahu fikum. Masya Allah. Naam. Kriterianya adalah ahlus sunnah yang betul-betul di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Bukan sekedar ngaku. Naam. Wah, ini tulisannya tulisan dokter ini. Jadi agak sulit bacanya yang dokter, ya harus dokter juga, apoteker paling enggak minimal. Nah. Wallahu a'lam. Coba afwan Ustaz, lihat mungkin. Ini kayaknya penting, cuman mana enggak seberapa ngelihat itu. Iya kan? Nam, labas. Sudah paham, barakallahu fikum ya ikhwan. Ini juga masalah. Masalah, istri masalah yang akan mengundang fitnah. Jangan berbicara dalam urusan amnah kecuali yang ahli. Urusan yang sifatnya seperti ini kan masalah nasional. Gimana para ulama berfatwa dalam bab ini untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Naam. Ketika hukum belum masuk waktu dan sebagainya, bagaimana? Jangan kita yang menjawab, bukan ahlinya kita. Tetap mengikuti mereka untuk menghindari fitnah. Nah, itu satu. Yang kedua, apakah mereka antum faham tak? Fadrasabuk itu belum. Faham betul tak? Yang bilang faham betul, afwan ini, yang bilang faham betul dan sampai nulis buku, itu salah. Cara menggambarkannya. Nah, hati-hati. Barakallahu fikum. Nah, apalagi masalah umat, fitnah kan? Fitnah. Jadinya fitnah. Naam. Barakallahu fikum. Nah, itu. Naam. Khair insyaAllah. Ini semua dokter semua yang nulis. Jadi insyaAllah ta'ala nanti yang belum jelas kita boleh duduk. Barakallahu fikum. Alafumikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Naam.